Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Masyiral ahibbah rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada syarah mandumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bait syair yang pertama, yaitu Alhamdulillahil Aliyyil Arfaqi wa Jami'il Asyai wal Mufarriqi. Segala puji bagi Allah Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Lemah Lembut, Zat yang mengumpulkan segala sesuatu dan Zat yang memisahkan. Kemudian kita akan masuk pada bait syair yang kedua beserta syarahnya. Qala rahimahullah qawli din ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikamil bahiratil kathirah. Din ni'am, Allah Zat yang memiliki nikmat. Al-wasi'ah yang luas. Al-ghazirati yang banyak. Allah Zat yang memiliki nikmat yang luas lagi banyak. Wal-hikamil bahirati dan hikmah. Al-hikam jamak dari hikmah. Hikmatun, hikmatani, hikam. Dan hikmah-hikmah al-bahirah. Yang mencengangkan. Yang menakjubkan. Al-kathirah serta banyak. Asyarhu penjelasan. Hada bayanu atau hada bayanun disa'ati fadlihi wa atayahu. Asyamilati li jami'i khalqihi. Ini adalah penjelasan terhadap luasnya karunia Allah dan pemberian Allah asyamilah yang mencakup atau ya yakni pemberian. Atiyatun, atiyatani, atoya. Atoya, jamak dari atiyah, yaitu pemberian. Dan pemberian-pemberian Allah asyamilah yang mencakup di jami'i khalqihi seluruh makhluknya. Ini tidak ada makhluk manapun, baik itu di atas atau di bawah. Baik itu makhluk yang bernyawa atau tidak. Tidak ada yang lepas dari ya, luasnya kasih sayang Allah SWT. Fala yakhlu makhlukun min ni'amihi. Tidak ada satu makhluk pun yang lepas. Fala yakhlu kosong atau sunyi. Tidaklah sunyi satu makhluk pun min ni'amihi dari nikmat-nikmat Allah. Ni'am jamak dari kata ni'mah. Ni'matun, ni'matani, ni'am. Tarfata ainin, sekejap mata pun. Wala siyamal adami, terlebih adami yakni manusia. Adamiyun itu artinya berbangsa Adam. Berbangsa Adam yang dimaksud di sini manusia. Terlebih manusia. Fa inna Allah faddalahu wa syarrafahu. Sesungguhnya Allah telah melebihkan manusia dan memuliakan manusia. Wa sakhara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan Allah tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk manusia. Luar biasa kasih sayang Allah kepada manusia. Makhluk yang ada di alam semesta ini, yang atasnya, yang bawahnya, ditundukkan untuk manusia. Sehingga jenis manusia itu lebih mulia dari jenis makhluk yang lainnya. Bahkan sebagian pendapat mengatakan jenis manusia lebih mulia daripada jenis malaikat. Allah SWT katakan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Bahkan para malaikat pun yang mereka adalah ibadullah al-mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia, Allah tundukkan. Allah SWT menugaskan sebagian mereka untuk menjaga manusia, mencatat amalan manusia. Ini menunjukkan mulianya jenis ya manusia. Wa asbahu alaihi ni'amahu adh-dhahirata wal batinata. Dan Allah melimpahkan kepada manusia nikmat-nikmatnya yang tampak atau yang tersembunyi. Nikmat itu ada yang kelihatan dan ada yang tidak tampak. Kelihatan misalnya nikmat harta, nikmat kesehatan, al-batinah nikmat yang tersembunyi, nikmat iman, nikmat hidayah. Wala yumkinu ti'dadu ni'amihi. Dan tidak mungkin manusia bisa menghitung-hitung nikmat Allah. Bagaimana bisa menghitungnya? Semenjak dia berada dalam perut ibunya sampai terlahir, sampai detik ini, tidak pernah seorang terlepas sekejap mata pun dari nikmat Allah. Andai kata seorang itu terputus dari nikmat Allah satu saja dalam waktu yang sebentar, mungkin telah lenyap dia di muka bumi ini. Nikmat bernafas misalnya. Ketika nikmat itu dicabut, dalam waktu yang tidak lama saja, mungkin orang sudah lenyap. Kalau menghitungnya saja tidak mampu, apalagi sampai tingkatan mensyukurinya. Kalau menghitung nikmat Allah saja tidak mampu, apalagi sampai mensyukurinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Inna allaha laghafurur rahim. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Saking banyaknya. Inna allaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak ayat-ayat Al-Quran diakhiri dengan penyebutan nama dan sifat Allah. Diakhiri dengan penyebutan nama dan sifat Allah. Sesuatu sering disebut menunjukkan sesuatu itu sangat mulia. Dan penting bagi kita untuk mempelajari Tauhidul Asma wa Sifat. Mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Karena sebatas seorang pengetahuan dia tentang nama dan sifat-sifat Allah, sebatas itu pula seorang akan memberikan penghambaan kepada Allah. Sebatas itu pula seorang akan merasa takut kepada Allah. Sebatas itu pula seorang akan berharap kepada Allah SWT. Seorang yang dia tahu nama-nama dan sifat Allah, dia tidak akan berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah itu sayang pada hambanya. Seorang yang dia tahu bahwa semua makhluk ini ada di tangan Allah kendalinya, rezekinya, sehingga seorang tidak akan meminta rezeki kecuali kepada Allah. Kalau kita tidak bisa menghitung bagaimana nikmat Allah, bagaimana kita bisa mensyukurinya? Walakinnahu ta'ala radiya min syukri ni'amihi bil i'tirafi biha. Akan tetapi Allah ta'ala ridha untuk disyukuri nikmatnya dengan seorang mengakui nikmat tersebut. Jadi mengakui bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah. Ini salah satu dari bentuk seorang mensyukuri nikmat Allah, yakni seorang mengakui bahwa nikmat yang ia terima, yang ia dapatkan, yang ia rasakan semata-mata dari Allah. Bukan karena kekuatan dia, bukan karena besarnya modal yang ia keluarkan, bukan karena kecerdasannya, namun semata-mata pemberian dari Allah. Allah SWT mengingatkan, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apapun nikmat yang kalian terima itu datangnya dari Allah. Wa tahaddatsu biha. Serta seorang menceritakan nikmat tadi. Bukan menceritakan untuk kesombongan, tapi menceritakan yang padanya ada bentuk rasa syukur kepada Allah. Menceritakan agar orang itu dia mengakui bahwa itu semua pemberian dari Allah. Wa sarfaha fi ta'atillah, dan menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Wa alla yusta'ana bi syai'in min ni'amihi 'ala ma'asihi. Dan agar tidak dimanfaatkan sedikit pun dari nikmat-nikmat Allah untuk ya berbuat maksiat kepada Allah. Ini di antara unsur-unsur asyukru, syukur kepada Allah, yaitu seorang mengakui nikmat yang ia terima dari Allah. Dia pun tahaddus bin ni'am. Tahaddus ini tidak hanya seorang menceritakan saja. Ceritakan, tapi di situ ada rasa syukur, mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan, menggunakan nikmat. Seorang misalnya diberi oleh Allah nikmat yang luas, kemudian dia pakai pakaian yang bolong-bolong sampai terlihat auratnya. Ini orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Sesungguhnya Allah itu suka kepada hambanya jika Allah beri nikmat kepada hamba tadi untuk terlihat darinya asar dari nikmat Allah. Seorang misalnya tadi diberi oleh Allah nikmat yang luas, kemudian dia malah pakai pakaian yang combang-cambing, yang bolong-bolong, yang dengannya terlihat auratnya, ini tidak mensyukuri nikmat Allah yang seperti ini. Wa qawli, dan ucapan saya, wal hikamil bahiratil katsirah, dan hikmah-hikmah yang menakjubkan, yang mencengangkan, yang banyak. Ya'ni anna hikamahu ta'ala katsiratun. Maksudnya bahwa hikmah-hikmah Allah Ta'ala sangat banyak. Hikmah dalam penciptaan, hikmah dalam pengaturan, semuanya ada hikmahnya. Sekecil apapun perintah atau larangan, padanya ada hikmah. Seperti apapun Allah mencipta, walaupun mungkin orang menganggap remeh, pasti padanya ada hikmah. Bisa jadi orang akan mengatakan, apa faedah Allah mencipta ular, binatang yang membahayakan. Padahal padanya ada hikmah. Bisa jadi di antara hikmahnya akan membantu para petani, ya, sehingga tikus-tikus yang di sawah banyak yang berkurang dengan adanya ular-ular tersebut. Ini mungkin di antaranya. Tubhirul uqula, yang hikmah dari penciptaan dan pengaturan Allah mencengangkan akal. Akal ini tercengang. Saking rapinya, saking banyaknya hikmah. Wa tata'ajjabu minha ghayatul 'ajab. Dan akal ini akan takjub, akan kagum dengan hikmah Allah, dengan sekagum-kagumnya. Ghayatul 'ajab, yakni sekagum-kagumnya. Fa inna jami'a makhluqatihi wa ma'muratihi mustamilatun ala ghayatil hikmah. Karena semua makhluk ciptaan Allah, semua perintah-perintah Allah mengandung puncak dari hikmah kebijaksanaan. Wa man nadhara fi hadzal kauni wa ajaibihi. Orang yang dia melihat pada alam semesta ini dan keajaibannya. Wa samaihi wa ardihi. Dia melihat kepada langit, dia melihat kepada bumi. Wa syamsihi wa qamari, melihat kepada matahari dan bulan. Wa kawakibi, dan bintang-bintangnya. Wa fusulihi, dan musim-musimnya. Musim panas, musim dingin, ada musim gugur, musim semi. Wa hayawanihi wa asyari, dan hewan-hewannya. Pepohon-pepohonannya, wa nabati, dan tertumbuhannya. Wa jibalihi wa bihari, dan gunung serta lautnya. Wa jami'i ma yahtawi alaihi, dan semua yang dikandung olehnya. Laut mengandung banyak makhluk, gunung pun mengandung banyak makhluk dan manfaat. Ra'a fihi al-ajaib al-'azimah. Dia akan melihat padanya ajaiban yang agung. Wa yakfil insanu nafsahu, dan cukup manusia itu sendiri padanya ada keajaiban. Masyarul ahibba rahimakumullah, sebagian ulama menyebutkan bahwa ma'rifatullah, mengenal Allah SWT dengan sebenar-benar pengenalan, bisa melalui dari salah satu dari dua jalur. Jalur yang pertama, dengan seorang menghayati, memahami isi kandungan wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, melihat kepada alam semesta yang ada di sekitar. Banyak ayat yang memerintahkan agar kita melihat alam yang di sekitar kita. Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal fikiran. Allah juga mengatakan, وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Pada diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Allah SWT memerintahkan hambanya untuk melihat kepada alam semesta yang ada di sekitar kita. Di antara kitab yang bagus menyebutkan tentang hikmah dari beberapa makhluk yang ada di muka bumi ini. Binatang, tumbuhan, gunung, awan, langit, bumi, matahari, bintang, dan semisalnya. Di antara kitab yang terbagus yang saya tahu adalah kitab Miftah dari Sa'adah. Miftah dari Sa'adah karya Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah punya kitab Miftah dari Sa'adah. Ini bagus sekali. Anda ketika membaca kitab ini akan ada fasal atau pembahasan terkait dengan masalah keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Yang dengan kita mentelaahnya, insyaallah taala kita menjadi semakin yakin tentang kebesaran Allah dan kita semakin menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah kita katakan, untuk seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala bisa melalui dua jalan. Jalan yang pertama, dia menghayati wahyu-wahyu Allah. Isi kandungan Al-Quran dan Sunnah. Sunnah juga bagian dari wahyu. Yang kedua adalah mencermati dan memperhatikan alam semesta yang ada di sekitar kita. Barang siapa yang melihat alam semesta ini, kata Syekh, dan keajaibannya. Dia melihat langit. Kalau kita lihat langit, begitu luasnya, tanpa ada yang retak sedikit pun. Berdiri tanpa tiang. Sementara terkadang kita melihat ada bangunan, tidak besar. Kita lihat temboknya ada yang retak, ya. Bagian atapnya ada yang enggak beres. Nah, kita kalau ingin mencari sampai letih seperti apapun mata kita, dari ufuk ke ufuk, ya, melihat ya dari ujung ke ujung langit, tidak pernah kita dapatkan ada yang benjol, ada yang retak, ya. Dan ini berdiri tanpa tiang. Coba kalau ini tutup gelas saya angkat seperti ini, kemudian saya jatuhkan, jatuh, karena enggak ada penyangganya. Tapi ini langit yang sebesar itu, bagaimana berdiri kokoh tanpa tiang? Ya. Siapa yang menahan langit yang segede itu untuk tidak jatuh? Tidak lain dan tidak bukan, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya juga melihat kepada bumi. Bumi ini begitu ajaib, yang di atas bumi tersebut beragam makhluk Allah SWT cipta, beragam tetumbuhan, dan bumi itu sendiri pun bermacam-macam. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa bumi itu terdiri dari daratan dan lautan, dan lautan lebih luas daripada daratan. Daratan itu 1/6, sedangkan lautan 5/6. Jadi bumi ini lebih didominasi oleh lautan daripada daratan. Bumi, lautan 5/6 dari bumi, sementara daratan kurang lebih 1/6. Lihat pula matahari, bagaimana manfaat dari matahari. Bukan hanya para petani yang memanfaatkannya. Bahkan nelayan pun memanfaatkan. Terkadang mereka mendapatkan ikan yang banyak, ya, yang mereka butuh untuk mengeringkan ikan. Para ibu rumah tangga, mereka juga butuh untuk menjemur pakaian, butuh sinar matahari. Kita pun, tubuh kita butuh pada sinar matahari. Demikian pula bulan, demikian pula bintang. Yang intinya bahwa Allah SWT mencipta itu semua, ada hikmahnya, dan itu ditundukkan untuk kita. Saking mulianya, ya, jenis manusia ini. Makhluk yang besar, contohnya kuda, sapi, tunduk pada manusia. Sapi atau kuda yang mungkin beratnya sampai 1/2 ton, mau disuruh oleh manusia yang beratnya paling cuma 60 kilo untuk membawa gerobak, untuk apa namanya, membajak sawah. Coba kalau kuda atau sapi tadi, ya, tidak mau tunduk, mungkin kita malah yang dinaiki oleh kuda. Sapi mungkin akan menaiki kita, remuk mungkin tubuh ini. Namun bagaimana Allah, ya, tundukkan itu untuk kita. Harus kita syukuri bahwa jenis manusia ini memang Allah lebihkan. Tentunya dengan banyaknya nikmat, tentu akan menuntut banyaknya syukur kepada Allah SWT. Fa innahu idza nadhara ila kulli 'udwin min a'dha'ihi 'alima annahu la yasluhu fi ghairi mahallihi. Bila seorang melihat kepada setiap anggota dari anggota tubuhnya, dia akan tahu bahwa anggota-anggota tubuh tadi tidak pas kalau diletakkan bukan pada tempatnya. Anda tidak bisa bayangkan kalau hidung diletakkan di kaki. Kalau kebanjiran gimana? Mengap-mengap ya kan? Ya, gak bisa nafas. Dan mata diletakkan di kepala. Subhanallah, Allah SWT maha hikmah, maha bijak. Hanya Allah SWT mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, apa kalian tidak melihat? Pada tubuh manusia ada 360 persendian. Pada tubuh manusia ada organ-organ yang sangat lembut, yang kalau itu sampai terputus, hanya organ yang lembut saja mungkin sudah tidak bisa bergerak. Ya. Saraf, ada saraf, ya, ada otot, ada darah, dan macam-macam. Sehingga kita banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah. Sehingga di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa anggota tubuh yang sempurna, seorang setiap hari mensedekahi 360 persendian tadi. Bagaimana dengan dia bertasbih, bertahmid, bertakbir? Dan itu bisa terwakili dengan 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duha sudah mewakili itu semua. Berarti Anda telah mensyukuri pemberian Allah berupa organ tubuh yang sempurna. Sedikit saja ada anggota tubuh yang ada masalah, yang lainnya akan terpapar. Satu contoh, seorang sakit gigi misalnya. Yang sakit giginya, di kepala pening, tubuh meriang, makan gak enak, tidur tidak nyenyak. Baru satu saja nikmat dari Allah dikurangi, sudah seperti apa kita merasakan. Sehingga banyak-banyaklah bersyukur, sehingga nikmat tadi akan dijaga oleh Allah. Kemudian bait berikutnya, wa qauli tsumma sholatu ma'a salamin daimi 'ala ar-rasulil qurasyyi al-khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maradibal fukhari. Kemudian salawat beserta salam selalu semoga tersurah kepada ar-rasul yang berasal dari Quraisy, rasul penutup. Dan juga semoga salawat dan salam tersurah kepada alihi keluarga Nabi dan para sahabatnya, orang-orang yang mulia, orang-orang yang al-haizi meraih, mendapatkan maradib al-fukhar, derajat yang dibanggakan. Asyarhu amma salatu minallah, adabun Allah SWT bersalawat. Apa arti Allah bersalawat? Allah bersalawat, para malaikat bersalawat, manusia bersalawat, orang yang beriman bersalawat. Ketika dikatakan semoga Allah memberi salawat pada Rasulnya atau pada seorang, artinya fahiya sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la. Pujian Allah kepada hambanya di hadapan orang-orang yang mulia yang ada di atas. Ini di hadapan para malaikat. Al mala'il a'la ini para malaikat. Malak ini khalayak yang mulia. Itu malak. Khalayak ini orang-orang khalayak yang mulia yang berada di tempat yang atas. Ini para malaikat. Jadi ketika misalnya dikatakan Allah bersalawat untuk nabinya, artinya Allah memuji nabinya di hadapan para malaikat, ya, yang ada di atas. Maka fafiha husulul khair. Padanya tentu didapatkan kebaikan. Orang ketika dipuji oleh Allah dan Allah memuji orang tersebut di hadapan para malaikat, tentu orang tadi mendapatkan kebaikan. Wassalam dan kesejahteraan fihi daf'us syarri wal afat. Itu seorang tercegah dari kejelekan dan musibah. Seorang tidak cukup hanya dia mendapatkan kebaikan, namun juga butuh untuk tercegah dari kejelekan. Terkadang orang mendapat kebaikan tapi dia terpapar dengan kejelekan, ya dia kurang nikmat. Dia hartanya melimpah, kedudukannya terpandang, tapi dia punya tetangga yang rese, punya teman yang sering menyakiti dia. Harta yang banyak, kedudukan yang terpandang, akan kurang rasanya ketika secara ada hal-hal yang menjadikan keruh ya, pikirannya. Sehingga tidak cukup hanya kita meraih, mendapatkan nikmat atau kebaikan, namun juga tercegah dari kejelekan. Karena yang namanya manusia tidak lepas dari ya, terpapar dengan kejelekan. Sehingga banyak-banyaklah seorang memohon kepada Allah, di samping dia mendapatkan kebaikan, juga dia tercegah dari kejelekan. Warasulu man uhiya ilaihi bisyara'in wa umira bitablighihi. Sedangkan ar-rasul, rasul adalah orang yang diberi wahyu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Wal khatam, adapun al khatam, alladhi khatamallahu bihi anbiya'ahu wa rusulah. Yaitu orang yang Allah tutup dengannya para nabi dan rasulnya. Jadi al-khatam ini bukan cincin, tapi penutup. Karena di sana ada sekelompok ahli batil yang mereka menafsirkan al-khatam cincin. Di sini dengan cincin. Seperti ayat misalnya, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak salah seorang dari kalian. Akan tetapi dia adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Ada ulul batil yang mengatakan ini bukan penutup tapi cincin. Dari tafsir yang mereka buat-buat tersebut, ada maksud agar mereka ya bisa masuk melalui tafsir tadi, bahwa masih membuka peluang bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tentunya seperti ini batil. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Rasul mengatakan, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan Nabi Isa nanti di akhir zaman akan turun? Dan di antaranya dia akan membunuh Dajjal nanti di akhir zaman. Jawabannya, Nabi Isa nanti turun bukan membawa syariat yang baru. Namun beliau akan mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi sepeninggal Rasul alaihi salatu wasalam. Wa alun nabi, sedangkan keluarga nabi. Siapa itu keluarga nabi? Hum atba'uhu ila ala dinihi ila yaumil qiyamah. Keluarga nabi adalah pengikut-pengikut nabi yang di atas agama nabi sampai hari kiamat. Jadi keluarga itu tidak terbatas kepada yang ada hubungan darah saja. Kita pun kalau ngikuti nabi, ya kita termasuk ya keluarga nabi. Kita kalau ngikuti nabi, kita pun termasuk keluarga nabi. Fa yadkhulu fihim ashabah. Tentu masuk ya di tengah-tengah alun nabi, keluarga nabi, ini para sahabat. Hadis ini disebutkan, semoga salawat dan salam tersurah kepada nabi dan keluarganya dan sahabatnya. Kalau sahabat itu masuk keluarga nabi, kenapa kok disebutkan di sini? Apakah enggak cukup hanya menyebutkan semoga salawat dan salam Allah surahkan kepada nabi dan keluarganya? Kenapa disebutkan juga sahabat? Jawabannya, disebutkan secara khusus setelah umum menunjukkan padanya ada keistimewaan tersendiri. Misalnya kayak ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadri, para malaikat turun dan Jibril turun. Para malaikat dan Jibril turun. Padahal Jibril bagian dari malaikat. Namun disebutkan Jibril secara khusus, setelah Allah menyebutkan malaikat, ini menunjukkan bahwa Jibril punya keistimewaan tersendiri. Penyebutan khusus setelah umum menunjukkan padanya ada keistimewaan tersendiri. Fayakunu atfuhum alihim min babi atfil khas alal am limasiyadihim. Sehingga diiringkannya para sahabat kepada keluarga Nabi ini dari sisi mengikutkan yang khusus kepada yang umum, karena para sahabat punya keistimewaan tersendiri. Wasyarabum bil ilmin nafi wal amali shalih. Kenapa para sahabat punya keistimewaan tersendiri? Karena mereka orang-orang yang Allah muliakan dengan ilmu yang bermanfaat dan amalnya salih. Wattuqa al-kamil, dan ketakwaannya sempurna. Alladhi awjaba lahum mafakhir ad-dunya wal akhirah, yang menyebabkan sahabat meraih kebanggaan dunia dan akhirat radhiyallahu anhum. Jadi para sahabat mereka senantiasa disebut dan mendapatkan derajat yang mulia seperti ini bukan berangkat dari kekosongan. Ya, mereka mendapat seperti itu karena mereka orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, mereka orang-orang yang beramal salih serta ketakwaan yang sempurna. Kemudian bait syair berikutnya, I'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka wa daran wa yakshifu al-haqqa lidil qulubi wa yusilu al-abda ila al-madlubi. Ketahuilah semoga anda ditunjuki, hudita, diberi hidayah, anna afdhal al-minan, bahwa nikmat yang paling afdal. Al-minan jamak dari minnatun. Minnatun, minnatani, minan. Artinya anugerah atau nikmat. Ketahuilah semoga anda diberi hidayah, bahwa anugerah yang paling afdal, yang paling utama adalah ilmu. Ilmunya bagaimana? Yuzilu syakka anka wadaran. Ilmu yang bisa menghilangkan, menyingkirkan keraguan-keraguan dari dirimu dan membuang kotoran. Daron, ini kotoran dari hati. Kalau dibuang kotoran dari hati, sehingga hati itu jadi bersih. Kalau nanti ada yang bertanya lah, kenapa kok hati bisa kotor? Nanti insya Allah kan ada jawabannya. Wayakshiful haqqa lidil qulub, dan ilmu yang bisa menyingkap kebenaran, yang bisa membedakan ini hak, ini batil, itu kan berarti menyingkap kan. Sebenarnya orang kalau menyingkap tirai atau menyingkap kamar, dia jadi tahu isi kamar tadi. Ilmu yang bisa menyingkap al-haq, menjelaskan ini hak, ini batil. Lidil qulubi, yakni lidabil qulub aslinya, bagi orang-orang yang punya hati. Karena qulub itu jamak. Yang punya qulub itu banyak, gak cuma satu. Ya, sehingga di syarahnya Syekh Ubaid al-Jabiri disebutkan, yakni lidabil qulub. Karena qalbun jamaknya qulub. Ya. Kalau itu banyak kan dhu adawu. Lidawil qulub. Lidawil qulub artinya bagi orang-orang yang punya hati. Bukan sekedar hati, yakni hati yang mau menjaga, hati yang mau memahami. Kalau sekedar hati ya, orang punya hati lah. Tapi berapa banyak orang yang punya hati, tapi dia tidak pakai hati untuk memikirkan. Dia pakai hati untuk memahami. Ini tidak cukup hanya orang punya hati, tapi hati yang betul-betul ada kesiapan untuk memahami, kesiapan untuk mempelajari agama Allah. Wajusilul abda ilal matlub, dan akan mengantarkan hamba kepada apa yang dia harapkan. Coba perhatikan dengan seksama. Bagaimana ulama kita mengajarkan kita. Di sela-sela mereka menyampaikan faedah. Di sela-sela mereka menyampaikan ilmu. Dan nasihat. Mereka tidak pelit dengan menyebutkan doa. Kebaikan. I'lam hudita. Ketahuilah semoga Anda diberi hidayah. Memang para ulama mereka sayang pada umat ini. Mereka di antara bukti sayangnya bahwa mereka rela mengorbankan waktu mereka yang banyak. Mengorbankan perasaan mereka, harta mereka demi umat ini. Sudah seperti itu mereka pun ya, tidak pernah ya, ada putus-putusnya mendoakan kebaikan untuk umat ini. Ini luar biasa perhatian para ulama kepada kita. Disebutkan di sini, yakni anna minanallahi 'alal 'ibadi katsiratun. Maksudnya bahwa anugerah Allah kepada hamba sangat banyak. Wa afdalu ma mannallahu 'ala 'abdihi bihi wal 'ilmu nafi'. Dan paling utamanya apa yang Allah anugerahkan pada hambanya adalah ilmu yang bermanfaat. Ini barakallahu fikum. Bahasa yang ringan tapi berat. Maksudnya, memang seperti itu. Ilmu yang bermanfaat adalah anugerah pemberian yang tidak bisa ternilaikan dengan apapun. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang dia senang dengan ilmu, dia akan bisa mengalahkan kesenangan setiap orang yang menyenangi sesuatu. Ada orang menyenangi khamr, ada orang menyenangi musik, ada orang menyenangi jabatan, ada orang menyenangi harta, tapi enggak seperti senangnya cintanya ahlul ilmi terhadap ilmu. Apapun mereka korbankan demi ilmu. Yang jarang orang yang menyukai suatu berkorban seperti berkorbannya ahlul ilmi. Mengorbankan bukan hanya harta saja, tenaga, pikiran, bahkan perasaan pun. Sampai-sampai misalnya Imam Ahmad, beliau karena sibuknya dalam menimba ilmu, menunda nikah sampai umur 40. Tapi ingat, ini karena memang sibuk. Jangan orang sudah gak sibuk nimba ilmu, gak sibuk taklim, ya. Kemudian dia nunda-nunda nikah, sementara fitnah banyak, sementara dia telah mampu, ini kurang bagus. Kata Imam Ahmad, ma tazawwajtu illa ba'dal arba'in. Tidaklah aku menikah kecuali setelah berumur 40 tahun. Setelah lebih dari 40 tahun umurnya. Tapi tadi, karena beliau sibuk, melancong, ya, menimba ilmu ke berbagai negeri. Di masa mudanya betul-betul ya dihabiskan untuk kebaikan. Yang umumnya masa muda, umumnya orang mereka habiskan untuk ya syahwat dan kelezatan duniawi, ini para ulama kita dihabiskan untuk apa? Masa mudanya untuk umat ini. Wa dhabitul ilmi nafi, dan patokan ilmu yang bermanfaat, yaitu kama qultu fi nadmi, seperti yang aku katakan pada bait syair tadi. Ilmu yang bermanfaat adalah annahu yuzilu anil qalbi syai'ain. Ilmu yang bisa menyingkirkan dari hati dua perkara. Disingkirkan berarti sesuatu tadi kalau ada enggak manfaat dan bahkan bahaya kan. Sesuatu disingkirkan dari diri ini berarti sesuatu tadi gak manfaat, bahkan membahayakan. Kalau dipelihara, kalau dibiarkan, bahaya. Harus disingkirkan. Wahumma syubuhat wa syahawat. Yaitu penyakit syubuhat. Pemahaman-pemahaman yang bisa menyebabkan seorang itu lemah keyakinannya terhadap al-haq. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang bisa menyebabkan seorang menyimpang dari al-haq. Yang kedua adalah asyahawat, kesenangan-kesenangan diri yang menyelisihi aturan agama. Jadi syahwat yang dimaksud di sini syahwat yang haram. Kalau orang dia punya hasrat untuk makan, hasrat untuk tidur, hasrat untuk pakai pakaian yang bagus, silahkan saja. Yang dilarang itu kalau seorang berlebihan atau seorang makan dari hasil yang haram. Karena syahwat dia ingin keinginannya untuk makan yang enak sampai tingkatan dia mencuri mentoknya orang. Ini berarti kan ya syahwat yang haram. Keinginan seorang untuk memakai kendaraan yang bagus, karena dia merasa dengan kendaraan bagus tadi dihormati oleh orang, maka dia menipu sehingga dia bisa membeli kendaraan yang memiliki kendaraan yang bagus. Ini syahwat yang haram yang seperti ini. Kenapa syubhat dan syahwat kalau dibiarkan dalam hati ini bercokol, bahaya. Fasyubhatu risu asyakka. Syubhat akan memunculkan keraguan terhadap al-haq. Orang jadi enggak mantap dengan ya al-haq karena adanya syubhat. Wa syahwatu risu taranal qalbi wa qaswatah. Sedangkan syahwat, keinginan-keinginan diri yang menyelisih agama akan menjadikan hati ini berkarat dan hati ini kaku, keras. Karena setiap orang berbuat maksiat, maka dititik hatinya dan titik kita. Semakin banyak dia berbuat maksiat, semakin banyak titik hitam yang melekat di hatinya. Sehingga kalau itu sudah melekat, ya, titik hitam banyak di hatinya, ibarat panci yang digunakan untuk masak pakai kayu, saking lamanya ya dipakai, bagian bawahnya kan hitam sekali kan, banyak arangnya. Ini kalau disiram pakai air kalis, tidak nempel airnya. Demikian pula hati yang sudah banyak titik hitamnya, nasihat kayak apapun gak mempan, lewat saja. Seperti air yang disiramkan pada panci yang sudah banyak arangnya, gak akan nempel air tadi, lewat sudah. Ini apa namanya, di antara dampak negatif ketika seorang memperturuti keinginan diri yang tidak baik. Demikian pula akan menjadikan hati ini keras, kaku, membatu. Padahal al-qalbu ini organ tubuh yang sangat-sangat vital dan sangat menentukan. Senang, bahagia, sedih, dan sengsara, itu yang awal kali merasakan adalah qalbu dulu. Sehingga orang kalau hatinya sedih akan terlihat dari wajahnya, terlihat dari gerakan tubuhnya, gesturnya, gestur tubuhnya akan terlihat. Yang belah orang kalau dia senang, ada ekspresi dari ya tubuhnya pun menunjukkan dia senang. Hati ini penting sekali. Hati ketika keras, maka sulit untuk menerima nasihat dan sulit untuk meneteskan air mata ketika dituntut untuk kemudian dia ternyuh atau meneteskan air mata. Ibnu Qayyim mengatakan, "Idza qasal qalbu qahatatil ainu." Jika hati ini keras, maka mata pun akan gersang. Tidak bisa meneteskan air mata. Kering. Dan sebab kerasnya hati itu dari beberapa hal, diantaranya adalah kasratu al-kalam, wa kasratu ta'am, wa kasratu al-mukhalatah, wa kasratu al-kalam, al-mukhalatah, ya, ta'am, wa kasratu nom. Kurang lebih ada empat. Sebab kerasnya hati itu dari empat perkara. Berbicara yang berlebihan, banyak ngomong. Kemudian juga banyak berbaur dengan orang. Banyak tidur, banyak makan. Ini akan menyebabkan apa? Hati itu ya keras. Juga di antara sebab seorang itu hatinya keras bahkan bisa mati, banyak tertawa. Sehingga Rasul mengingatkan, iyyakum wa kathrata dhahik fa inna kathrata dhahik tumitu al-qalba. Hati-hati kalian dari banyak tertawa. Tertawa silahkan, tapi jangan ya banyak, jangan selalunya tertawa. Karena banyak tertawa akan mematikan hati. Nah, fatusabitu al-badana an itta'at, dan akan menjadikan badan ini berat untuk digerakkan untuk melakukan ketaatan. Jadi terkadang seorang sehat tubuhnya, luang waktunya, dekat tempat untuk dia datangi untuk ketaatan, namun dia berat untuk melangkah ke sana. Kenapa? Karena dirinya penuh dengan kemaksiatan. Kemaksiatan itulah yang menjadikan seorang berat untuk melangkahkan kakinya dan menggerakkan tubuhnya untuk ketaatan kepada Allah. Terus sebagian salah mengatakan, bisa jadi seorang terhalangi dari tahajud, terhalangi dari bisa melaksanakan tahajud karena dosa yang ia lakukan. Karena dosa yang ia lakukan sehingga dia pun terhalang dari ya melakukan amal yang mulia itu tahajud. Fa'ala matul ilmi nafi, tanda dari ilmu itu bermanfaat adalah an yuzila hadainil maradaini al-azimain. Ilmu tadi bisa menghilangkan dua penyakit yang besar ini. Yaitu penyakit berupa pemahaman yang menyimpang dan berupa keinginan diri yang menyelisihi agama. Ini penyakit. Jangan kalian anggap penyakit itu hanya ya misalnya sakit gigi, ginjal, ya, jantung, gula, penyakit gula, bukan itu saja. Ini ringan. Penyakit-penyakit fisik tadi kalau seorang ya berobat kemudian tidak sembuh kemudian mati, dengan mati akan sembuh dia. Jadi kalau penyakit-penyakit tadi, syak, keraguan, penyakit syahwat, kalau seorang tidak berusaha menyembuhkan ya, maka dia akan bawa ya penyakit ini di alam kubur, dia bawa penyakit ini sampai yaumul kiamah. Kalau seorang sedikit saja pusing, sedikit saja badan tidak enak dia, ya datang ke dokter spesialis, dia mencari obat. Kenapa ketika ada ya, sesuatu yang ya, pada dirinya butuh diobati, ya, dari penyakit-penyakit hati kemudian dia tidak berusaha untuk mengobati. Ya. Ini tentu sebuah kekeliruan. Wa yajlibu lil 'abdi fi muqabalatihi ma syai'aini, dan akan mendatangkan pada hamba ketika seorang melawan syubhat dan syahwat, bisa menepis syubhat dan syahwat, akan mendatangkan dua hal. Wa huma yaitu al-yaqin alladhi huwa diddu syukuk, akan mendatangkan keyakinan yang mantap. Di mana keyakinan yang mantap ini adalah lawan dari keraguan. Contoh ya, dari contoh orang yang ragu itu, selalu ketika ada fitnah, selalu saja dia itu apa? Ya, terkena fitnah. Datang fitnah, ya. Datang orang misalnya memberikan syubhat, ya, tentang agama, kemudian dia ikut saja. Ketika ada orang ateis misalnya mengatakan, ah, surga dan neraka itu enggak ada. Para nabi, para rasul itu, kata mereka, ibarat kayak orang tua menenangkan anaknya. Kalau orang tua melihat anaknya nangis terus, ya enggak mau diam, anaknya akan menggunakan dua jurus. Satu dari dua jurus. Kalau bukan jurus iming-iming, ya jurus apa? Menakut-takuti. Awas loh, kalau enggak diam, belakang rumah ada macan. Bawa ke luar rumah nanti biar dicaplok macan. Atau jurus terhib. Nah, kalau kamu diam, kamu tak belikan bakso. Nah, orang-orang mulhidun, orang-orang ateis mengatakan, gak ada surga, gak ada neraka. Itu ketika para nabi, para rasul mengatakan bahwa ada surga neraka itu ibarat sekedar untuk menenangkan saja, sebagaimana orang tua menenangkan anaknya. Menakut-nakuti anaknya yang nangis dengan macan, padahal gak ada macan di belakang rumah. Mengasih iming-iming, ia akan berikan bakso, setelah diam tidak diberikan. Kita katakan, ini batil. Orang yang lemah imannya mungkin akan terbawa. Ini batil. Kenapa? Bagaimana seorang ya mensifati para nabi dan para rasul sebagai pendusta? Padahal mereka adalah orang-orang pilihan. Nah, tadi kan dusta kan? Sehingga ini batil. Ini adalah batil. Menyamakan para nabi dan para rasul ketika mengingatkan adanya surga dan neraka disamakan dengan seorang ibu yang menenangkan anaknya, ini adalah batil. Karena seorang tidaklah dijadikan para nabi dan rasul kecuali orang-orang yang jujur dan terpercaya. Sedangkan tadi, walaupun seorang ibu terhadap anaknya itu ada kedustaan. Seorang ibu menjanjikan berikan bakso, seorang ibu menakut-nakuti, tak ada masan atau tidak, ini ada kedustaan. Dan yang namanya para nabi, para rasul, enggak mungkin ya berdusta. Intinya, orang ketika dia itu apa namanya dihinggapi oleh pemahaman-pemahaman yang miring, keyakinan dia tentang agama ini akan luntur. Justru pemahaman yang miring, yang menyimpang itulah yang akan dia pegang. Yang diantara cirinya, dia tidak mantap dalam beragama. Setiap ada ya selentingan, setiap ada statement, setiap ada ucapan dari orang, diikutinya. Berubah-ubah terus keyakinannya, berubah-ubah terus prinsipnya. Enggak punya pegangan yang kokoh. Ini berarti orang yang termakan oleh syubhat. Wasan yang kedua, al-iman utam. Ketika seorang itu diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, yang dengannya syubhat dan syahwat bisa ditepis, maka akan melahirkan keyakinan dan melahirkan iman yang sempurna. Al-iman utam, al-muassil lil 'abdi li kulli matlub. Keimanan yang mantap, yang sempurna, yang akan menyampaikan hamba kepada semua apa yang diharapkan. Keimanan mantap tadi bukan hanya tersimpan dalam dada, tapi al-musmir lil a'mali shalihah, yang akan membuahkan amal-amal saleh. Alladhi huwa diddun lisyahawat, yang ini adalah lawan daripada asyahawat. Jadi kembalinya kepada ilmu. Ya. Orang pemahamannya menyimpang, seorang tenggelam dalam syahwat, kembalinya kepada orang tadi ya tidak memiliki ilmu yang bermanfaat. Tidak memiliki ilmu yang bermanfaat. Andai kata dia punya ilmu yang bermanfaat, maka tercegah daripada asyubuhat dan asyahwat dengan seizin Allah Subhanahu Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.